puasa, alun azan tanda buka, basahi jiwa. Ku sirami kering sepi di ujung hari, lambat menanti tak terasa lagi. Thank you.